Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terus nengi. Nggih, daleni sithik. Terus pundi? Wong iku nek gak kuat poso, ora kuat bahasane. Niki yo ora wajib poso. Nek wis kadung poso, cenek moka. Nggih, terus baleni. Wong iku nek gak kuat poso, cenek ora poso. Nek wis kadung poso dadak ora kuat kena moka. Moka. Ya kok aku ngono iku, ngoten. Gak kuat dipuksa ngantek mati, ya dosa dhewe. Ora enak ngoten iku agama ora ngono iku. Lah sak umpama enak uang. Ya dijawe karo Gusti Allah. Terus pundi? Selawase dhewe iku ora kuat ngeleh. Ora kuat lesu iki to nggih. Wis pokoke sak jam kudunangan sak jam gak ngono jemparian ra karo-karuan. Ya wis, wong ngene iki ora kewajiban poso, wajibe bayar setiap dinane sak mut. Bayar fidyah setiap sedinane sak mut. Wektu karo wong tuwa sing wis gak iso poso utawa wong sing lara sing gak mungkin waras, ini ngeten iki. Tapi nek kapan gak ngono ya ora gitu ge. Lah wangsul iki kalau ini malah wong ngantek jagat poso iku penyebabnya pirang-pirang. Tapi sing jelas nek wis kadung gak kuat poso, kadung gak kuat poso. Penyebabnya ora dosa. Kula bareni, wis kadung ora kuat poso, kadung iki prakteke. Ana penyebab dilakoni dadi mesti gak kuat poso. Nek wis kadung, tur penyebab iku ora dosa, dhewe cenek muka. Tapi nek penyebab itu soto bat dhisik lagi cenek muka. Sing dadi masalah sak iki iki ngeten. Piye to hukume? Nglakoni perkara sing kira-kira nek dilakoni dadekno dhewe ora kuat poso. Yakin ngono, ngoten. Iku piye? Ana wong normal kuat poso. Tapi nek ngedos, ngoten nggih. Ngedos ora kuat poso yakin iku. Lho nek wis kadung ngedos, kadung bahasane. Terus ora kuat poso tenanan, ora kuat poso tenanan. Nek poso mati, ya kudu moka. Lho ngoten. Kudu moka, gak moka piye? Kudu moka. Sing dadi bakasan saiki piye to hukume ngedos sing dadekno dhewe ora kuat poso. Lho ngoten iki sing dadi bakasan. Sing dadi bakasan pengeriku. Kecelakaan asli kita-kita ya ora ngono niki lak gayane wong ngomong ngoten mawon gitu iki. Lak kita-kita ya ngon muka karena panen karena ya ngoten tapi sing ya gayane kula ngomong ngoten mawon. Asli gayane ya ngono nggih. Lah iki sing dadi masalah ora kok mukae tapi piye hukume menyebabno gak kuat poso. Enak uang nek nang omah biasa normal kuat poso. Nek nek nyupir ora kuat poso. Piye to hukume nek niku? Oke, oke. Iki sing dadi masalah. Nyuwun sewu niki kok enek wong sing mutamik. Wong sing ngabot-ngabot agama. Alah. Ngono gak kuat. Lho monggo nek sampean ngedos kuat poso yo alhamdulillah. Lillah nyupir becak kuat poso yo alhamdulillah. Tapi aja mau anggap kabeh wongku kaya sampean. Aja mau anggap kabeh wong terus duwe kekuatan diparingi kekuatan Gusti Allah kaya sampean kuat ngedos kanthi poso aja. Nang kono iki akeh wong sing gak kuat ngono iku. Lha iki piye hukume ngono lho. Nek sampean monggo-monggo mawon, kepengin ngono monggo. Nek aja maklokno, kok nek kapan ana hukum sing ngenekno. Mergo rukhsah Gusti Allah iku tetep kudu dikandakno. Aja gak dikandakno. Luwih apik wong iku nglakoni rukhsah Gusti Allah kan tindakane nglakoni dosa. Lho ngoten. Ora sanes iki ngene iki lha ape. Rukhsah nggih. Pas iki wong sing keibran keluar. nek becak gawe becak bengi. Nek kabeh becak bengi ku sapa sing dimot? Gendruwo. Penumpange sapa bene? Apa mobil motor terus ngompreng bengi. Iku apa numpak apa bene? Lho nggih, nyedot bengi sak pitur ape piye sak piturute. Ayo to berbicara normal, nggih to nggih. Bicara wajar mawon. Pun kula baleni, dados permasalahane iku piye hukume ngono iku. Wong ku dhewe-dhewe. Wong ngedos. Nggih, pertama kali ku tak bakas ngedos dhisik, mangke liyane dipadak-padakno. Wong ngedos iku macam-macam. Siji. Wong sing ngedos sing butuh dhuwit. Artine nek kapan gak ngedos juga mangan, ngono cara kasarane. Nek gak ngedos keluargane ya gak iso mangan, ngono. Nomor loro, utawa ora ngono. Lah piye? Dhewe iso mangan, tapi nek kapan gak didok, gabahe rusak. Nek kapan gak didok waktu itu gabahe rusak. Nek ngenteni sawal rusak. Didos bengi gak iso. Ada kemungkinan-kemungkinan ngeten iki. Bon. Pertama kali nek kapan penyebabnya ngedos iku pancen dhewe sing gak duwe dhuwit. Iki dhewe kenek nglakoni ngono iku dengan catatan sak butuhe. Tegese ya sak butuhe kewajiban kanggo ngingoni keluarga sak cukupe. Ora kok sampai tok kanggo barang-barang sing berlebihan. Ya kanggo mangan sak wajare, kanggo nutupi aurat sak wajare. Tapi sing lebih sangko iku, golek luwih sangko iku, ora kena ngantek ngurbano poso. Golek sing luwih sangko iku, ora kena ngantek ngurbano poso. Tak pikir sing niki saiki meh gak enak. Tak pikir saiki sing ngene iki meh gak enak, mugo enak arang arang-arang. Saiki negarane wis maju. Wong mergawe nggo mangan niku wis meh ora enak. Ngoten cara gampangane lah. Senajan kula yakin yo isih enak. Lah sing kelompok nomor loro niki. Kelompok nomor loro niki. Terus pun di dhewe ora kok butuh kanggo duwite. Ya gelem dicek duwit, tapi ora iku. Neng kira-kira nek kapan gak didot rusak iku pari. Rusak rontok mbah piye lho kok rusak pari niki. Ngenteni sawah sawal rusak. Didot bengi ora mungkin situasi ini gak bisa mendukung ngoten. Terus pundi iki kena ngedos. Ngeten iki kena ngedos. Cek iku gabahe dhewe, parine dhewe utawa parine wong liya. Nggih, iki parine dhewe utawa anune wong liya. Lah carane piye? Iki cemek. Cemek itu hukum-hukume cemek lah. Praktek iki iso gak dosa piye? Praktek iki sare gak dosa kurang luwehe ngeten, kurang luwehe nggih. Bengi ya tetep niat puasa. Mana niat puasa cara Jawa ya sahur normal. Nggih, esok budal ngedos. Kok ngedos ya sahur. Sangu maksudnya bontot. Wis sangu bontot ya sangu ngombe. Terus ya ngedos normal. Engko nek gak kuat tenang ora kok leren. Tapi terus mangan ngombe kanti niat rukhsah, kanti niat golek kemurahane Gusti Allah. Tur mangane sak cukupe. Ora kene mumpung kene ta. Tak warkane, tak anune, tak ini ora oleh. Yo sak cukupe kira-kira kuat kanggo nerusno ngedos bar yo bar. Nek ngantek melebihi apa sak mestine hukume dosa. Tengriki piye hukume rokokan. Tengriki piye hukume mangan semongkone. Piye sak piturute niki perlu dingerteni. Sesudi yen kula aturake sing dikenekno iku mangan ngombe menurut sak kebutuhane sing kira-kira dadekno dhewe kuat ngedot ora timbul lara. Ngono cara kasarane. Lan niate kudu niat ruh sah. Nggih, niat iku kudu niat rukhsah segese njalek kemurahane Gusti Allah. Ngono niate. Nggih. Lah nek ngene tenan ora dosa. Nek kok ora dosa kok lho, ya aja gak berani gak dosa kok. Sok ben tetep wajib qadha. Niki kurang luwih masalah ngedos. Kula riyin nih nerangno ngeten niki digremengi karo wong pirang-pirang. Kula yakin sing gremengi iku ya ya ngerti hukum sithik-sithik. Saiki sih ora ana sing gremengi punan. Nggih, ngerti hukum sithik-sithik. Nek ora paham rumangsane sing kena nglakoni lek kemulane Gusti Allah iku diethok wong umum gak kena ngono rumangsane. Lah apa kok ngono? Wong nang gumuk awam kan rusak. Jadi aku, lah kowe apa gak wong awam? Rumangsamu lek iso maca kitab ngono gak wong awam. Lagi itu masa kita penuh sasane kok negara sasane kebulet sih berubah so ngalim gak masih kelas awam padahal doa ya kalau kita ngedes biasa ya dijono lah dijono ya lah jaluk tak jaluk lagi cara jujur berkenaan ngerungok no keterangan ngedes lagi tok biasanya tok salah paham ini apa yang lakoni konsultasi sih karo kiai ini kiai sih ngalim loh jadi kiai takok sih negara kiai sih pinter berbundi kula badhe ngedot carane ben gak dosa piye mbok menawa kula mokak sepundi carane mergo nek ngrungokno sekedar guru ora diutok ngeten iki biasane sok ora iso mahami utok ora ngarah kula ngaji nek radio ngeten iki jenengan rekam jenengan bulan baleni ora ngarah krungu pisan mesti akeh sing lali kula mok ngeki gambaran tok praktekke tetep kudu hubungan karo kiai setempat nek tak baleni kiai sing pinter. Oh, gak ngerti kiai-kiai kan? Gue ngawur, mangke. Niki, kalau pikir masalah ngedos, ngotan. Nah, nek wis ngerti ngono, saiki masalah becak, masalah nyupir, masalah bentuk-bentuk ngotan itu. Kurang luwih ya ana macam loro. Siji, becake nyupire pancen karena butuhe dhek. Artine butuhe dhek iku nek gak becak gak nyupir gak mangan. Lho ngono. Ora becak gak nyupir apa sing dipangan? Bentuk ngeten iki nggih padha karo tukang ngedos wau terus ngendi? Kenek nggih pancen dengan catatan yo sak cukupe yang jero cukup yo wis. Ora terus oleh piro terus saya mboten sak cukupe. Niki niki perlu di anakake sak cukupe. Niki perlu di janakno dadi sak cukupe ya sak cukupe kewajiban apa mangane apa-apa ya siku. Wis. Nomor loro dhek cukup jane. Utawa dhek gak cukup ning kadang dibutuhno. Dibutuhne ku piye? Nek wau ten ngedot gambarane kula parine rusak. Pengerti gak ada kemungkinan ngoten. Nek gak becak ape timbul ana kerusakan. Nek gak nyupir ape timbul ana kerusakan. Saumpama. Enek barang. Nek gak nang diangkat ape bosok. Oke ta nggih. Ape rusak. Nek gak nang diangkat ape ngene sampe turute. Lah niki kebun iki iku mungkin barange dhewe mungkin barange wong liya. Jadi kalau kinten masalah niki iso disepakati kabeh. Masalahnya tak kitab enek. Sing orang iso disepakati niki sekedar pemahaman kula, sing kula nyuwun, ayo bareng-bareng sing ngerti dipahami, nggih tanpa fanatik, tanpa ngene-ngene, secara tulus dipahami jus pundi. Ya iku nek kapan tanpa enek becak, tanpa enek supir, roda ekonomi ape timbul keguntangan kekacauan. Kon jajal iki bukti sing enek. Enek supir mogok. Ayo jajal. Apa sing kedadian? Kabeh ribut. Iki maknane saiki iki kendaraan transportasi ku dadi kebutuhan. Jajal kota tenan. Sing kota sing kota kerasian ora kota sing anu becak mogok jajal kaya apa rasane maknane piye maknane siapa timbul perkara sing dibutuhno sing riki cara kula pemahaman kula kudu sakiki enek becak, kudu enek supir, sehingga becak supir itu hukumnya hakikat fardhu kifayah. Saat ini, situasi saat ini, kita balik ini, nyupir becak itu pada dasarnya cara pandangan saiki, cara kula hakikat Allah alam itu fardhu kifayah merdok. Termasuk kullu muhimmin qasadu tahassulah. Iku termasuk muhim. Maknane muhim perkara sing penting. Maknane penting nek kapan gak dilaksanakno ora enek ape timbul keguncangan, ape timbul ketidakstabilan. Lha kudu enek. Lah nek kita iki kudu enek iki yo menurut kebutuhan. Saumpama daerah kono iku isane stabil utawa ora gunting, ora gonjang, paling sithik bisa 10. Nek 15 iku wis luwe, wis turah. Ya berarti 10 butuhe. Artine, cara kula, artine kenek wong 10 sangka supir bis iki gak koso, moga krana ora kuat, gak kuat krana nyupir. Nggih, krana nyupir mergo lapo? Nyupir iku dibutuhno fardhu kifayah, tapi syaratnya bisa ora luwih saka 10. Nggih. Bisa ora luwih saka 10. Nek luwih saka 10 ya ora nggih. Gak. Nggih, gak. Nek luwih saka 10 jenenge ora, mergo apa? Jenenge wis luwih saka kebu. Wah. Kula matur ngeten niki nggih, senajan to iku ora hukume, sing kula delok praktekne nang Mekah, wonten mawon lah. Nang Mekah, zaman kula nang Mekah, niku panase dudu-dudu. Wayahe poso niku ngantek 50 lebih panase. Nek sak niki ngoten, hari-hari niki nang Mekah poso musim dingin enak niki. Tapi waktu kula nang Mekah, poso itu panase gak karu-karuan. Tapi jelas dibutuhno itu bis kota. Butuh gak butuh piye? Piye ta nggih? Engko nek anak wong ngene wong ngene gak ana kendaraan bis pundi? Butuh itu bis kota. Bis kota tetap mlaku tapi dilongi menurut kebutuhan. Supire jelas ra kuat poso. Mboten kuat tapi poso piye? Kaya ngono panase. Bis pundi? Kula roh dhewe supire ngombe. Nggih to nggih. Ya wong Indonesia akeh. Saman takok kanca-kanca sing sekitar tahun 80-an sing Mekah perah. Supire ngombe ra kuat gak ngombe. Apa dipaksa ra kuat. Lha nek ngono dosa lah. Pengen iki mosok kok kabeh dosa to ya ya. Nggih. Kok isane nggih hukum kok dosa tok kan yo ora ngono. Maknane piye? Kita sadar iku dadi kebutuhan. Nek iku dadi kebutuhan iku fardhu kifayah sing nglakoni iku yo tetep ana dalan keluare ngono. Piye yo nek kapan sarane ya kados wau, bengi tetep sahur normal, esok budal. Nyupir dening kok gak kuat yo moga menurut kebutuhan kanthi niat rukhsah ngalap kemurahane Gusti Allah. Niki kula suwun supados dijadikan pemikiran khususe para wong-wong sing nggih sing iso mikir masalah hukum. Ya ini kuau jadi becak itu kadang-kadang jadi kebutuhan fardhu kifayah, nyupir nggih jadi kebutuhan iso fardhu kifayah. Nek kapan gak enak wong nyupir, gak enak wong becak, iki ape dadi keguncingan, kegunjangan, kestabilan ilang. Teng mriki ayo didelok pira-pira, pira-pira kebutuhane becak. Pira-pira kebutuhane? Napa niku? Bis taksi sak piturute. Nek wis kok kadar kebutuhan cara normal, teng riku sing luwih tangka iku ora kena muka, tapi sing sak kebutuhan niku kena muka dengan catatan muka ini ya rukhsah. Niki wau kula baleni wong sing nyupire mbetake duwite wis duwe, ora krana golek duit, ngono gampangane. Ora krana kebutuhan mepet ning krana kebutuhan masyarakat. Yo senajan dhe'e diongkosi, senajan dhe'e dibayari. Lah nek kapan dhe'e napa? Goleke apa iku becake utawa nyupire niku ora krana iku, pancen krana golek dhuwit, krana kebutuhan dhe'e dhewe, sing kados wae kena-kena wae. Tapi dengan catatan pancen kebutuhane mendesak, nek gak nyupir, gak anu, tapi juga iso mangan tenanan. Niku, nggih, sing sakut taut kalih ngedos, nyupir, becak, sapi nunggalane nggih termasuk kuli, termasuk napa? Angkat junjung. Mungkin mangke termasuk napa? Oh, garap jembatan. Pun bangsa ngoten tenung kabeh. Kabeh niku hukumnya kurang luwih padha ngeten niki. Lah enek kula baleni malih. Enek sing gak kuat itu karena nulungi wong. Lah niki wae gak kuat karena nulungi barang. Ekonomi. Lah enek sing gak kuat itu karena nulungi wong. Nek gak kuat itu karena nulungi wong. Enek uang kelelep, enek uang kena apa ngoten. Jenengan iso nulungi. Tapi nulungi ini kudu nganggo muka, kudu nganggo batal. Jenengan kudu nulungi, senajan timbul batal. Ananging jenengan sejene wajib kodok, ini uang, nggih, jenengan wajib bayar fidyah. Padha karo masalah nyusoni, masalah meteng sing ora krana piye-piye ning krana napa? Anake sing gak kuat, bayine sing gak kuat, kandungane sing gak kuat. Lha nggih ngaten. Bisa omong. Enak uang. Nggih. Enak uang kelelep. Jenengan iso nulungi, tapi kok ape timbul batal. Ya wis, ya dibatalno. Tapi jenengan wajib koten iku wau. Lah nek kapan sing kelelep sing ditulungi kuwi ora uang tapi barang nggih. Enak barang. Nek kapan gak mau tulungi rusak. Tapi nek mau tulungi timbul batale poso. Kok sampean kuwate kudu ngono piye? Wajibe mok kodok tok ora enek wajib napa jenenge? Fidyah. Ora enek wajib fidyah. Lah enek malah niki sing gak wajib poso gitu nggih. Utawa tengah-tengah ya kena muka. Iku wong tua sing gak mungkin balik enom nggih. Ora kuwate kalau wis tuwek. Makane ora kuwate kalau wis tuwek ya. Kapan warase wong tuwek iki gak enek warase. Teng riki hakikate wajib ora poso, tapi mbayar. Padha kalih wau kula aturake enek wong duwe penyakit sing kira-kira gak iso waras, apa penyakit uga betah ngeleh ora betah lesu. Ya wis itu. Itu napa? Iku wis jadi poso, wajibe napa? Wajibe mbayar. Jadi setiap sedinane bayar sakmut. Setiap sedinane bayar sakmut. Termasuk niki yaiku wong lara sing cara teori ora iso diarep-arep warase. Secara teori ora iso diarep-arep warase. Sesundi wajibnya ya gak poso. Sesungguhnya ya, ya bayar niku wau. Senajan sama dia bareng itu waras. Apa ngerti gitu nih? Cara teori kedokteran dia loro, gak waras cara teori. Gak mungkin waras sih, mesti mati deh kalau cara kata. Sampai mati kira-kira. Gak waras, ya wes. Orang kewajiban, kodok. Padahal karo, wong suwi. Gak ngomong, wong suwi. Wes tuwek-tuwek tenan itu. Cara teori, wis ora bakal balik nom maneh atau kuat poso maneh. Dalalah mbuh piye? Disuwuk. Disuwuk piye? Terus malah kuat poso maneh. Malah sehat terus kuat poso. Lah winginane piye? Walah winginane mun kadung kadung gak poso dibayari. Fidyah ya wis, wis mandek. Ora kok wajib qadha, mboten ya. Wajibe pasti dibayar fidyah niku kewajibane dhewe. Ora kok wajibe poso mboten. Jadi wong telu ngono kurang luwe sing wajibe iku fidyah ora wajib poso lan sewaktu-waktu anu dhewe wajibe ora qadha tapi cukup niku napa siji yaiku wong sing gak kuat poso krana tuwa gak kuat poso krana lara sing gak mungkin waras secara teori nomor telu wong sing dicai penyakit ora betah ngeleh ora betah lesu nggih mulai cilik nek tuwek ngono wong iki tak baleni wong telu niki wajib ora poso tapi bayar fidyah. Setiap esok bayar sakmut, benesok bayar sakmut, benesok bayar sakmut. Ora wajib kodok, tak baleni ora wajib kodok. Senajan diparingi waras. Di poso Ramadan plek utah. Gara teori mesti mati gara teori ya. Plek dadak waras kok ben. Ya wis ora wajib kodok. Nggih. Ora wajib kodok sajen waras. Lah kok ngono? Ya pancen dhewe kodok iku nek wajib asale wajib poso. Wong kewajibane di ora poso kok wajib wis langsung berubah malah jadi bayar fidyah. Jadi sek wajib semua ya semua itu tak balik senajan pas dia kuat masalah ni ini kutok kuat sini ini ninggal poso tapi rasi kodok tambah wong edan ya. Tambah wong edan ini ku ninggal poso tapi orang wajib kodok ini ninggal poso tapi orang wajib kodok lian ini ku ninggal poso kabeh tetap wajib kodok. Langkum gue mati kok tinggal kosoan, tinggal koso, gue wajib koso lah niki. Minjing, insya Allah kita bahas carane koso, yes. Carane ngajani poso, niki nek ngajani poso nih keliwat. Carane ngajani poso sing lapor niku, wis telat pirang-pirang anu, lan carane ngajani poso nih wong lunga, wong khet. Awale wong lara, wong sing ngedos, terus piye carane ngadane? Pasane wong sing wis mati. Nggih, Bang, nggih. Ana keluargane sing mati. Piye nek ngadani pasane? Nek kabeh insyaallah menjing kelatorake, muga-muga mawon kita iso pahami lan iso nambahi pengertian sing manfaat kanggo kita sedaya. Nggih. Makaten riyen yang saged kelatorake, mugi-mugi ana manfaat lan barokah. Muga-muga kita sedaya iso poso kanthi apik, lan iso traweh, iso darusan, iso nggih ibadah ibadah sing liya. Muga-muga poso Ramadan tahun niki bener-bener Ramadan sing dadi saksi apik kangge kula jenengan, ora saksi elek, bisa dadi dosane sepuro, amal ibadah ditampa. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bis-shawab.